يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillah, salat menggunakan sutra atau penghalang. Salat menggunakan sutra atau penghalang. Ya, bismillah. Mas Ali. Ya. Salat menggunakan sutra atau penghalang. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shala ahadukum falyusalli ila sudratin falyad'u minha wa la yad' ahadan yamurru bainahu wa bainaha. Apabila seseorang di antara kalian melaksanakan salat, maka salatlah dengan menggunakan pembatas. Hendaklah ia menepati pembatas tersebut. Janganlah ia membiarkan seorang pun lewat di antara dirinya dan pembatas tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Ini merupakan dalil nash syar'i yang bersifat umum mengenai disunahkannya agar meletakkan sutra atau pembatas setiap kali seorang muslim mengerjakan sholat, baik di masjid maupun di rumah. Ketahuilah, ketentuan sutra ini berlaku bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Sebagai muslimin tidak mengindahkan sunnah ini hingga engkau mendapati mereka tidak menggunakan sutra ketika sholat. Sunnah ini dilakukan berkali-kali dalam keseharian setiap muslim, yakni bagi mereka yang menjalankannya. Adapun peletakan sutra dalam praktiknya diterapkan pada waktu sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat witir. Sunnah tersebut juga berlaku bagi perempuan yang sholat sendirian di rumahnya. Sedangkan ketika sholat berjamaah, maka yang dijadikan sutra bagi makmum adalah imam mereka. Baik, ini penting sekali. Dan ini masuk ke dalam sunnah. Tidak sampai wajib, namun ini penting. Jadi ketika kita sholat, kita lagi menggunakan pembatas. Dan hendaknya dia mendekati pembatas tersebut, yaitu sutrahnya nanti tidak kejauhan dari kepalanya nanti. Ya. Biasanya sutra di sini ya untuk memberitahu, memberi syarat kepada orang nanti kalau misalnya dia sedang sholat. Dan nanti insyaallah ada ketentuan sutrahnya itu seperti apa aja yang bisa. Ya. Nah, sebagian muslimin tidak mengindahkan sunnah ini. Jangan mengindahkan, tahu aja enggak. Bahkan kadang ada di antara muslimin sholat di dekat pintu, yaitu orang jadi gak enak mau lalu-lalang di pintu itu. Jadi barang di pintu, dia sholat di situnya. Palanya menghadap ke, ya maksudnya orang mau lewat otomatis depannya itu. Ya, jadi ini keawaman yang harus dididik lagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muskilahnya kan banyak dari kiai mereka. Waalaikumsalam. Ini bagi yang gak pernah ngaji, tapi yang ngaji pun bodoh amat dengan hal ini, karena kiai mereka itu memang spirit untuk mengikuti sunnahnya itu gak ada juga di antara banyak dari kiai. Itu mereka hanya yang penting matan-matan fikih, kemudian kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i saja. Adapun kalau ngedengar hadis itu kayaknya ngedengar apa gitu kan. Tapi kalau ngedengar matan fikih itu kayaknya luar biasa. Ya, inilah na'udzubillah yang seperti ini. Diremehkan sunahnya. Bahkan gak tahu mungkin. Bisa aja kiai malah gak tahu. Karena saking gak pernah ngamalin, jadi lupa kalau misalnya ada yang namanya sunnah sutra. Dan kemudian kalaupun kita taruh sutra, sebagian dari kaum muslimin, itu kayak nggak nganggap itu sutra itu apa nganggap kayak misalnya biasa aja gitu loh, kayak ada tas di depan apa nih, emang itu orang naruh tas aja, bukan karena itu sunnah. Malah yang nggak tahu ada dalilnya dari mana, biasanya orang sholat malah mengeluarkan seluruh isi onderdil dalam kantongnya, ya kan, kayak dompet, kacamata, kemudian kunci mobil, kunci motor, rokok, korek, taruh semua di bagian tempat bos itu. Ini bisa aja kalau di setan sebenarnya. Ketika kita disuruh kan ingin sujud kan, melihat memandang ke tempat sujud, kecuali kalau pas lagi tahiyat, kita memandang ke jari. Nah, itu yang dipandang ya, korek, marboronya, kemudian kunci mobil, kunci motor. Ya, takutnya malah itu setan berusaha untuk mengalihkan pikiran dia. Ya. Baik, kemudian... Permasalahan seputar sutra. Pertama, sutra ketika sholat dapat menggunakan apa saja yang berada di arah kiblat, seperti tembok, tongkat, atau tiang, dan tidak ada pembatasan tentang bentangan atau lebar sutra. Baik, ini perhatikan sutra dari segi apa sutranya itu terserah. Yang penting apa aja yang penting dia ada di kiblat kita. Ya, mau dia tembok, tiang masjid, boleh. Mau dia rak mushaf, silakan. Mau dia tongkat, silakan. Tongkat itu kan tipis. Karena memang enggak ada pembatasan tentang lebarnya. Tapi kalau tentang tingginya, itu ada nanti habis ini batasannya. Iya, tinggi sutra. Yang kedua, tinggi sutra kira-kira setinggi mu'akhiratul rohr. Yaitu yang ukurannya kira-kira 1 jengkal tangan. Coba footnote-nya dibaca. Sandaran. Sandaran pada bagian belakang pelana kuda yang ukurannya kira-kira 2/3 ziro. 1 ziro sama dengan sepanjang siku lengan sampai ujung jari tengah. 2/3 ziro. 2/3 ziro. Itu 2/3 ziro berapa persennya 1 ziro? Kira-kira. Ya, apa? 75. Iya, antara 50 sampai 100%-nya lah. Antara setengah zero sampai 1 zero lah, itu ukuran minimalisnya. Itu ukuran minimalisnya. Berarti ibarat, kalau misalnya zero kan segini nih. Dari sini sampai sini. Ya paling segini gitu ya. Seginian. Untuk ukuran normal kita nih. Kalau sejengkal, nah seginilah. Iya, sama lah ya. Sini. Sama kaki 20 apa? 25 cm. Ya sekitar itulah. Berarti kalau misalnya sutrohnya pakai ini belum cukup. Pakai ini enggak belum cukup. Kalau pakai ini ya mungkin. Lumayan. Sekitar ini lah. Iya, enggak apa-apa lagi. Oke. Kemudian jarak antara yang ketiga, jarak antara kedua kaki dan sutroh kira-kira 3 hasta, siku sampai ujung jari tengah. Dan di antara dia dengan sutroh masih ada tempat ruang untuk melakukan sujud. Kalau misalnya nih sutrohnya dia adalah makhluk Allah, hamba Allah gimana? Boleh ya? Boleh. Kita misalnya orang itu nggak ada sutrohnya. Kita jadi sutrohnya gitu. Boleh ya? Masih di sholat. Kosong di depannya gak ada apa-apa. Kalau kita duduk depannya. Dok, duduk itu. Terus pikir. Boleh gak? Apa dilarang? Yang dilarang itu adalah melewati. Lagi pula kalau melewati pun selama itu bukan garis batasan kepala dia gak masalah. Maksudnya, antum sholat di depan di situ, ana lewat di sini. Gak masalah. Gak kena ancaman. Yang kena ancaman itu di bagian dia sholat apa sih di softnya dia ya sini kalau lagi sholat dia di sini ya itu yang bisa anak halangin. Oh udah sholat ya enggak kunci ditutup pintunya Samsul itu karena emang dia baru takutnya yang ngasih syubhat sini nanti buhul ditaruh di sini nanti. Oke, jadi sutrohnya itu juga jangan terlalu jauh dari batok kepalanya. Nah. Atau jangan terlalu dekat juga di tempat dia sujud narok sutroh gitu. Ya gimana dia sujud kalau gitu kan? Kan sutroh itu harus ada tinggi minimalnya. Kalau misalnya ditaruh di tempat kepala pas, ya ntar jidotan lagi jadinya bukan sutroh. Oke. Jadi manusia bisa menjadi sutroh. Oke, bisa menjadi sutroh. Yang keempat, sesungguhnya sutroh disyariatkan bagi imam dan orang-orang yang sholat secara munfarid atau sendiri. baik salat wajib lima waktu maupun salat sunnah. Terus. Yang kelima, sutroh makmum mengikuti sutroh imam. Maka diperbolehkan melewati makmum apabila ada hajat atau kepentingan. Oke, ini penting nih untuk mengetahui bahwasanya sutroh disyaratkan imam, buat imam sunnah, dan buat orang yang sholat secara sendiri itu juga sunnah. Kalau untuk orang yang sholat berjamaah jadi makmum, maka sutrohnya mengikuti sutroh imam. Oleh karena itu, siapa yang ada di depan imam, di depan makmum jalan-jalan itu tidak dipermasalahkan. Selama memang ada keperluan atau yang jalan itu anak-anak kecil misalnya, enggak tahu apa-apa, ya udah, enggak masalah insyaallah. Nah, tapi gimana kalau misalnya yang jalan-jalan itu adalah orang-orang yang enggak ada keperluan, lewat aja. Membatalkan enggak juga selama memang bukan siapa? Bukan wanita dan bukan anjing guguk, ya anjing hitam, dan satu lagi bukan ular, keledai. Kalau ular kita yang kabur. Oke, kemudian faedah menerapkan sutroh ketika sholat. Faedah menerapkan sutroh ketika sholat. Satu, sunnah tersebut menggunakan sutroh ketika sholat menjaga ibadah sholat agar tidak batal yang disebabkan oleh lalu lalangnya siapa saja, yakni perempuan yang sudah baligh, keledai dan anjing hitam yang dapat membatalkan atau mengurangi pahalanya. Kedua, mencegah pandangan dari melihat orang-orang yang lalu lalang, karena orang yang memakai sutroh secara umum pandangannya ke arah sutroh serta pikirannya terkonsentrasi pada makna-makna bacaan sholat. Yang ketiga, orang yang sholat memakai sutroh telah memberi kesempatan bagi orang yang berlalu lalang, maka tidak perlu lagi menjauhkan orang-orang yang berlalu lalang di hadapannya. Oke, baik, itu tadi tentang masalah sutroh atau pengarah. Soal saya ini langsung kita lanjutkan sholat sunnah sehari-hari insyaallah ta'ala.